بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم والحمد لله pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita masuki pembatal yang ke-9 akan adanya keyakinan bolehnya untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdalih dengan khadir yang keluar dari syariatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Dan ini pendalilan yang salah, pendalilan yang keliru, di mana Khadir ini bukan termasuk dari umatnya Musa alaihi salam. Dan Musa alaihi salam itu tidaklah diutus kepada semua manusia, sehingga toh seandainya keluar dari syariatnya Musa alaihi salam, ini tidak menjadi masalah, ini tidak mengapa. Beda halnya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah, kepada manusia seluruhnya, sehingga tidak alasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta dalam masalah ini pula adanya bantahan kepada mereka orang-orang as-sufiyah, yang mereka mengira bahwasanya telah sampai ya kepada derajat atau suatu keadaan yang tidak mengapa untuk tidak mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengira langsung mengambil syariat ini dari Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka tidak sholat, mereka tidak zakat, tidak berpuasa, serta syariat-syariat yang lain itu tidak berlaku. Dan mereka mengatakan Rasul itu untuk para orang awam. Adapun kami, menurut anggapan mereka orang-orang as-sufiyah, ya, kami adalah orang-orang yang khawas, orang-orang khusus yang langsung mengambil ilmu, mengambil syariat ini dari Allah Azza wa Jalla. Wa hadza kadzibun, ini merupakan kedustaan. Ya, ini merupakan apa? Kedustaan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Maka pada pertemuan yang kali ini kita akan memasuki pembatal keislaman yang terakhir dari risalah Nawaqidul Islam, yaitu yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-ashiru, yang ke-10, al-i'radu 'an dinillahi ta'ala, berpaling atau menentang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpaling dari agama Allah azza wa jalla. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia tidak belajar, tidak mempelajari agama Allah, juga tidak pula beramal dengannya. La yahtammu bid-din, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. La yata'allam, walau ta'allama la ya'malu. Tidak mementingkan urusan agama. Tidak mau belajar perkara agama. Masa bodoh. Kita hidup di dunia ini bebas. Dan kita masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Sendiri-sendiri. Sehingga masa bodoh. Dia tidak mau belajar agama. Toh seandainya dia belajar, dia tidak mau beramal dengannya. Yu'radu 'anil ilmi awwalan. Atau yu'ridu 'anil ilmi awwalan. Dia berpaling dari ilmu. Thumma yu'ridu 'anil 'amal. Kemudian dia berpaling dari beramal. Nas'alullaha al-'afiyah. Jadi ini yang dimaksud dari pembatal yang ke-10. Memang betul-betul seorang ini tidak mau belajar agama. Toh seandainya belajar, dia tidak mau beramal. Wahatta law amila wa huwa ala ghairi ilmin. Toh lagi kita paksakan seandainya dia beramal pula, bukan di atas ilmu. Fa'amaluhu dolal, maka amalannya itu sesat. Tidak mau berilmu, tidak mau belajar ilmu, mempelajari agama, tidak mau pula beramal. Atau dia beramal tapi tidak dibangun di atas ilmu, sehingga amalannya sesat, tidak berdasar, tidak berhujjah. Fala budda an yata'allama awwalan thumma ya'malu. Maka harus seorang itu belajar terlebih dahulu, kemudian dia beramal. Harus dia belajar terlebih dahulu, kemudian dia apa? Beramal. Sehingga ini al-muqaranah, ya, kesesuaian yang baik ilmu dan amal, di mana amal perbuatan itu sebagai wujud dia menjadi seorang yang berilmu. Apabila ia amalkan satu di antaranya atau tidak mengamalkan satu di antaranya, maka akan terjadi kecacatan di sana. Dia berilmu saja tidak beramal, cacat. Atau dia beramal saja tanpa didasari ilmu juga cacat. Maka harus terkumpul padanya ilmu dan amal. Amma man akhadhal ilma wa tarakal amala fahadha minal maghdubi alaihim. Adapun orang yang mengambil ilmu, belajar ilmu tapi meninggalkan amalan, maka ini ya termasuk yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia belajar ilmu, masya Allah, tapi dia meninggalkan amalan. Ini mendapatkan murka dari Allah azza wa jalla. Atau sebaliknya, wa amma man akhadhal amala wa tarakal ilma fahadha dalun. Adapun orang yang mengambil amalan serta meninggalkan ilmu, Dia bersemangat untuk beramal, tapi malas untuk belajar ilmu, sehingga amalannya itu tidak dibangun di atas ilmu, maka ini dhal, sesat. وَهَذَا مَا نَسْتَعِذُ مِنْهُ فِي كُلِّ رَقْعَةٍ. Dan inilah keadaan yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap kali rokaat. Setiap rokaat kita membaca, setiap rokaat kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari sifat ini. Berilmu tapi tidak beramal, atau beramal tapi meninggalkan ilmu. Kita pada setiap rokaat berlindung kepada Allah azza wa jalla dari perangai ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladhina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, wasyuhada'i, wassalihin. Para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Merekalah orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allahu Jalla wa'ala. Merekalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, ilmu dan amal. Kemudian kita juga meminta ghairil maghdub, yang tidak dimurkai, waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan tidak pula sesat. Faman a'rada 'an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Dan sebelum itu, ya, berilmu tapi tidak beramal, mereka maghdub, dimurkai oleh Allah. Dan ini kondisinya orang-orang Yahudi, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Lima taquluna ma la taf'alun, ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan kepada manusia dengan sebuah kebaikan sementara kamu melupakan apa yang kamu bacakan dalam Al-Kitab? Tidakkah kalian berpikir? Kok bisa memerintahkan manusia dengan perkara kebaikan, tapi dia sendiri lupa dari kebaikan tersebut? Allah murka kepada mereka, kepada Yahud, orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dan kondisi mereka, orang-orang yang beramal tanpa ilmu, adalah mereka orang-orang Nasara. Memiliki ilmu, nah, semangat dalam beramal, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ahli sunnati wal jamaah, mereka berilmu dan beramal. Maka barang siapa yang berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, tidak mau belajar, tidak mau mempelajarinya, tidak mau beramal dengannya, maka itulah, ya, yang murtad, keluar dari Islam. Wallahu Jalla wa Ala yaqul, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. A'rada 'an dzikri, lam yata'allamhu wa lam ya'mal bih. Berpaling dari mengingatku itu maknanya tidak mau belajar agama dan tidak mau mengamalkan dengannya. Baginya kehidupan yang sempit. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan mereka kondisi orang-orang yang kafir dari apa-apa yang mereka itu diperingatkan, mereka berpaling. Tidak menerima, tidak muqbilun, tapi mu'ridun. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian mereka berpaling darinya? Sesungguhnya kami daripada orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, akan menghukum mereka. Naam. Sehingga ini kondisi atau naqidun min nawaqidil Islam yang ke-10. Di mana orang ini tidak mau belajar agama. Tidak mau mempelajari agama serta tidak mau beramal dengannya. Seandainya dia pun mau belajar agama, toh juga dia tidak mau beramal dengannya. Malas. Nah, memang berpaling ini. Sikapnya memang berpaling dari agama. Enggak mau. Acuh tak acuh, masa bodoh. Apa yang mau diucapkan, apa yang mau dikatakan oleh orang yang memperingatkan, masa bodoh. Bahasa kita ini ya, dewek-dewek lah. Apa urusanmu, dewek-dewek wong kita. Urip nang dunia nyong orang udu mengkoe, orang tomprangan. Jadi ya dewek-dewek, bodoh-bodoh. Mau sholat 5 waktu wajib ke, mau tidak wajib ke, ora urus apa urusanmu, dewek-dewek. Nah, masa bodoh, tidak peduli. Nah, inilah yang dimaksud dalam masalah ini yang ke-10 yang mengeluarkan seorang dari ruang lingkup Islam. Wa hunaka insanun la yata'allamu min babil kasal, hadza la yukaffar. Namun di sana ada seorang yang tidak mau belajar agama karena malas. Ini beda. Bukan karena berpaling dia, tapi karena malas. Maka ini tidaklah dikafirkan. Dalam hati kecilnya itu paham yang benar itu seperti itu, tapi malas. Nah, wis ngono kok bae lah. Anak lebung suarga tuh dinyong kancamu ya, nyong melu lebung suarga kamu. Kanca sih. Jadi akhir kancanan karawang api kan, insya Allah ya kecipratan api. Kayu supaya baik, nyong urung bisa. Malas memang ini, tapi hatinya mengakui. Kan ada kondisi-kondisi begitu, beda dengan yang pertama. Yang pertama memang kolot itu. Tidak mau dia belajar itu. Memang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mbok mau dinasihati ngasih doer, ngasih doblek lambene sami mbawon. Nah, ya doakan sudah. Kadang kan ada tipe yang kenapa enggak dinasihati, ngasih doer pagi siang sore malam, balik lagi pagi siang sore. Hidayah. Nah, masuk telinga kanan keluar juga telinga kanan. Jadi orang sing mlebu kuwe. Keluar telinga kiri masih mendik lah, gerambiang-gerambiang masih ada lah nyantel. Meskipun itu juga kurang maksimal. Lah ini sudah maksimal ini. Nah, masuk telinga kanan keluar telinga kanan juga. Nah, ya sudah, mau gimana lagi? Hidayah. Nah, sekarang kita dihadapkan orang yang tidak mau belajar agama karena malas, maka ini tidaklah mengkafirkan, akan tetapi yulamu ala kasalihi, dicela atas kemalasannya, tercela. Amma idza kana taraka talabal ilmi adama raghbatin fil ilm, hadha huwa al-i'rad wal 'iyad billah. Adapun apabila dia meninggalkan untuk mempelajari agama, tidak cinta terhadap ilmu, maka ini namanya al-i'rad wal-iyadu billah. Inilah yang namanya berpaling dari ilmu. Minimalnya, minimalnya orang itu kan senang dengan ilmu, ya kan? Senang dengan kajian-kajian. Meskipun dia tidak beramal, meskipun dia tidak datang, minimalnya dia senang. Kalau kamu tidak bisa menjadi seorang alim minal ulama, jadilah kamu penuntut ilmu. Kalau kamu tidak bisa menjadi penuntut ilmu, jadilah kamu pecinta ilmu. Nah, kalau pecinta ilmu sudah enggak bisa lagi jadi pecinta ilmu. Wa hadza huwal i'radu an dinillahi subhanahu wa ta'ala wal 'iyadu billah. Itulah yang dimaksudkan dengan al-i'rad. Saya dulu ingat Syekh siapa di Jogja? Jenenge wong nyantri lah. Nyantri dahulu nang ana sewek endi? Di veteran sana. Syekhnya mandan dhuwur. Kodong geblah, blah, blah. Nah. Itu diceramain para jamaah. Bedakan antara talibul ilmi dengan muhibbun lil ilmi. Bedakan antara penuntut ilmu dengan pecinta ilmu. Kalau penuntut ilmu, kata beliau, itu siap. Kondisinya siap untuk menuntut ilmu. Beda derajat antara penuntut ilmu dengan pecinta ilmu. Artinya siap bagaimana? Wow, syekhnya udah mau datang gitu sepada, aduh sepada ngantri loh ya. Ini bukan penuntut ilmu gitu loh maksudnya. Sing nang arep sapa gue? Ya gue lah pokoknya orang ngomong sapa-sapa. Pokoknya talibul ilmi dengan muhibbun lil ilmi. Jangan menjadi seorang penuntut ilmu itu jangan seperti muhibbun lil ilmi. Kalau muhibbun lil ilmi itu orang-orang awam. Orang-orang yang senang dalam ilmu itu wajar. Itu biasa. Mbok orang bejat kaya ngapa meskipun dia tidak beramal kaya ngapa biasanya masih ada rasa senang ya bong kaya nu rajin sih ya ngono bong nyong ya bebel lah pokoknya bebel jadi malas gitu loh. Nah kan kadang begitu ya kan, sejatinya dia senang. Nah itu namanya pecinta ilmu lah. Kalau penuntut ilmu itu lebih hebat lagi, lebih di atasnya lagi. Bukunya siapkan, pulpennya siapkan. Sebelum datang syekhnya tuh sudah siap. Karena pernah ya, syekh itu menyampaikan demikian. Seorang penuntut ilmu jangan seperti muhibbun lil ilmi. Kalau muhibbun lil ilmi ini orang awam. Ya. Orang di luar sana iya. Nah, Anda ini wahai para jamaah, Anda ini para penuntut ilmu. Kitab sudah ada. Masyaikh datang dari luar negeri. Pakai duit banyak. Ngongkos banyak. Ada visa, ada tiket, dan seterusnya. Sehingga menjadilah talibul ilmi. Lah kalau ada orang yang sudah tidak senang lagi dengan ilmu agama, masa bodoh. Wahada huwal i'radu an dinillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan al-i'rad yang mengeluarkan seorang dari Islam. Wahadha huwa alladhi yukaffar. Walakin in kana al-mar'u yuraghib al-'ilm atau yarghabu al-'ilma wa yuhibbu al-'ilma walakinahu 'indahu kasalun. Akan tetapi jika seorang itu cinta, senang terhadap ilmu, namun dia itu malas. Li'anna talabal ilmi sa'bun yatatallabu sabran wa yatatallabu tahammulan wa yatatallabu julusan wa huwa kaslan. Dia malas itu karena dia tahu yang namanya menuntut ilmu itu susah. Dia harus gosok pikirannya, digosok itu. Nah, harus mau berpikir. Yang namanya menuntut ilmu itu mengharuskan untuk bersabar. Sabar dalam apapun segala hal. Yang namanya menuntut ilmu itu butuh perbekalan. Yang namanya menuntut ilmu itu juga terkadang duduk di majelis ilmu. Dia tahu itu, makanya dia malas, enggak mau. Nah, kalau fahadza yulamu ala kaslihi wa ala tafritihi, maka ini dicela, tercela sifat malasnya dan sifat pengabaiannya. Walakinnahu la yasilu ila haddil kufri, akan tetapi dia tidak sampai kepada batasan kekufuran. Masya Allah. Ya, begitulah. Memang berat sih ya. Nah, dia malas. Terkadang memang hinggap itu sikap malas. Nah, jauh. Ya kan, kadang jauh. Udan. Panas. Nah, sumuk. Adem ya kademen. Allah, ada bengek. Kira-kira kadang berkeluargan ya, wah wis banyak lah. Nah, nah, itulah ya kondisi yang tidak mengkafirkan. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kafirnya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Jadi ya, orang-orang yang mu'rid عن دين الله عز وجل, orang-orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah datang kepada mereka hujjah. Sudah datang kepada mereka orang-orang yang mengingatkan tentang ayat-ayat Rabb-nya. Sudah ada. Tapi ya itu, bebel sudah itu. Susah. Dan itulah yang mengkafirkan. Itu dalilnya. Yang tidak ada sama sekali kecintaan terhadap ilmu agama. Atau bahkan dia benci terhadap ilmu agama. Hadza huwal kufru wal 'iyadzu billah. Inilah yang namanya kekufuran. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh bainal hazili wal jaddi wal khaif illa al mukrah. Dan tidak ada perbedaan pada semua pembatal-pembatal keislaman dari 1 sampai 10. Apakah dia al-hazil atau al-jad ataupun al-khaif illal mukrah. Maksudnya bagaimana? La farqa fi hadhihi an-nawaqid al-asharah. Tidak ada perbedaan dari pembatal-pembatal keislaman yang berjumlah 10 di sini antara orang yang al-jad alladhi yaqsidu ma yaqulu aw yaf'al, yang dia memaksudkan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia perbuat. Ini tidak ada perbedaan. Wal hazil wa huwa alladhi la yaqsidu, yaitu yang tidak bermaksud. Wa innama yaf'alu hadha min babil mazahi wal la'ibi, tapi dia melakukan salah satu itu karena ingin gelewean, bergurau, bermain-main dan bercanda. Ya? Karena ini. Wa fi na'am. Wa fi hadha 'ala al-na'am. Wa fi hadha raddun 'ala al-murji'ah alladhina yaquluna la yukaffar hatta ya'taqida biqalbihi. Al-jadi, al-hazil, al-kha'if, satu lagi. Khawatir atau takut. Dan ini terdapat bantahan bagi mereka orang-orang yang Dan terhadap orang-orang murjiah yang mereka mengatakan tidaklah dikafirkan seseorang kecuali apabila dia meyakini dengan hatinya. La farqa bainal jadi wal hazili awil khaif alladhi yaf'alu hadhihi al-asya' daf'an lil khauf. Tidak ada perbedaan, sama saja. Mau kamu itu sengaja, mau kamu itu tidak sengaja, mau kamu itu bermaksud atau kamu tidak bermaksud, ketika kamu melakukannya hal itu sebagai ya sebuah amalan perbuatan yang kamu lakukan, itu sama saja tetap mengkafirkan. Nah, ini sama saja tetap apa? Mengkafirkan. Oh, saya tidak berkeyakinan seperti itu. Oh, saya tidak bermaksud seperti itu. Oh, saya yang saya maksud itu cuma hanya bermain-main dan bergurau saja. Sama saja. Sama saja. Dan ini ada bantahan kepada orang-orang murjiah yang memiliki prinsip tidaklah dikafirkan seorang muslim kecuali apabila dia telah meyakini dengan hatinya. Sehingga meskipun dia berolok-olok mencela ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidaklah kafir, kata mereka orang-orang murjiah. Kan akidahnya baik. Kan akidahnya baik. Seperti orang yang meyakini bahwasanya di sana ada orang yang tahu hal yang gaib. Meyakini di sana ada orang yang tahu hal yang gaib. Di antara hal yang gaib adalah besok di sana akan terjadi begini-begini-begini, pasti itu. Begini-begini-begini. Tahu hal yang gaib. Ini sudah akidah. Nyatanya enggak. Nyatanya tidak terjadi. Nah, dan ini menyebar ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, keyakinan murjiah yang seperti ini. Tidaklah mengkafirkan. Tidaklah keluar seorang dari Islam kecuali apabila dia telah meyakini dengan hatinya. Artinya meskipun dia ngolok-ngolok ya membaca Al-Qur'an itu dilagu-lagukan dengan lagu-lagu apalah pokoknya. Saya pernah melihat video, jadi membaca surat Al-Hujurat itu pakai ya gini-gini apa namanya? Biola ya kan. Jadi dilakukan itu. Ini ada singa gini-gini apa namanya? Dirijen. Jadi digitu kan. Jamaah banyak. Jadi turun ke atas itu subhanallah. Ada lagi yang pakai olah banyak. Sekarang mulai melebar. Pakai legam Jawa ya kan? Nah, ini. Subhanallah. Fenomena-fenomena itu terjadi. Al-Quran dijadikan mainan, bahan olok-olokan saja. Padahal itu bisa mengkafirkan seseorang dari ruang lingkup Islam. Lah, semuanya ini tidak ada bedanya. Mau kamu tidak meyakini, mau kamu meyakini, mau kamu sengaja atau tidak disengaja, ini sama saja illal mukroh. Kecuali kalau kamu itu dipaksa. Lah, ini yang membedakan. Ini yang tidak mengkafirkan. Nah, dan syarat-syarat mukroh atau kondisi tentang orang yang mukroh telah kita terangkan. Nah, telah kita sebutkan. Kalau kamu tidak mau mengatakan atau menginjak Al-Quranul Karim, kamu akan saya bunuh. Sementara apa, pedang ini sudah di lehernya sudah. Tinggal set. Dia tinggal milih kan begitu. Mau saya injak atau saya mati. Sudah. Bas. Mau saya cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka tinggal itu kan keputusan. Semuanya berisiko, ya kan? Sementara ini akan berjalan ini waktu. Kesuwen ya sudah kamu mati, enggak ada keputusan, resiko mati, ya kan? enggak pun juga kamu bakal, ya kalau seandainya kamu mau, berarti kamu telah mencela agama. Tapi hatimu tetap dengan keimanan, maka ini tidak mengeluarkannya dari Islam. Jadi yang membedakan itu adalah mukroh, kalau karena dipaksa. Idza ukriha an yaqula kalimata fiha kufrun wa lam yumkinhu takhallus minadh dhulmi illa biha. Apabila dia dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur sementara tidak memungkinkan baginya untuk terbebas dari kedzaliman tersebut kecuali harus ngomong kalimat kufur, farakhasalahu Allahu fi dzalik. Maka Allah memberikan keringanan pada hal yang demikian. Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya itu tenang dengan keimanan. Bihadha syarat, syaratnya wa yakunu qasduhu daf'al ikrahi faqat. Syaratnya ini hanya untuk menepis paksaan saja. Illa anna qalbahu la ya'taqidu bima yatalaffaz bih. Melainkan hatinya itu tidak meyakini dengan apa yang diucapkan oleh mulutnya dalam mencela agama. Jadi ini untuk agar terbebas saja. Saya lakukan itu agar saya bebas dah. Dan ini afdol yang mana, mending mati saja atau ya tetap lihat kondisi, situasi dan kondisi Anda bagaimana. Nah, kalau Anda seorang imam yang diikuti, sejarah akan menulis mungkin kematian itu lebih baik, jihad fi sabilillah. Tergantung kondisinya. Apabila Anda seorang biasa-biasa sajalah, ya, yang memiliki banyak tanggungan sebagai kepala keluarga misalnya, apabila Anda tidak melakukan kekufuran, kalimat kekufuran tersebut, Anda akan mati berserta para keluarga-keluarga Anda misalnya. Ya sudah. Tapi dengan syarat untuk menepis itu saja dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Intinya dipaksa sudah. Mungkin yang lebih afdal dia, ya sudah. Apa boleh buat? Nah, karena semuanya itu berisiko. Kalau sudah kayak gini itu, aduh, seorang harus dituntut tegas begitu. Tinggal milih yang ini atau yang itu. 50-50. Kama hasala li Ammar ibn Yasir alladhi sabba nuzula al-ayata fihi atau al-ayati fihi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang terjadi pada Ammar ibn Yasir, di mana menyebabkan ayat ini turun. Lamma akhadahu al-kuffar wa 'adzabuhu hatta yaqula fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang kafir mengambilnya dan menyiksanya hingga beliau pun mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawafaquhum wasabbar rasul. Ya, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu sepakat dengan mereka orang-orang kafir dan akhirnya beliau mencela Rasul. Waja'a nadiman ila Rasul sallallahu alaihi wasallam khaifan mimma hasala lahu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menyesal. Beliau takut dari apa yang akan terjadi padanya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana kamu mendapati hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Beliau mengatakan tenang, tentram dengan keimanan. Qala fa in adu fa'ud. Jika mereka kembali melakukan seperti itu, ya sudah kamu begitu saja. Enggak apa-apa maksudnya, sudah. Tapi syaratnya kamu tenang hatinya dengan keimanan. Jika mereka orang-orang kafir kembali menculikmu, kembali mengambilmu, mereka menyiksamu, maka sudahlah kamu lakukan yang sama seperti itu tadi. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah seorang yang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Siapa yang melakukan hal itu, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali karena siasat yang dia lakukan karena takut untuk menjaga. Ya sudah, apa boleh buat, karena dia terpaksa mukroh. Tapi kalau masih bebas berkeliaran, pergi juga masih dikawal misalnya, kama hasala fil Yaman, Syekh Al-Imam itu dulu sebetulnya masih kemana-mana itu masih dikawal. Ini mukroh yang perlu ditinjau. Apakah betul-betul mukroh atau hanya sebatas kekhawatiran yang berlebih? Nah, lu masih bisa kemana-mana itu. Gak ada. Mati. Gak ada. Taib. Dan sebagian lagi para ulama ya, seperti Habib ibn Zaid, demikian juga Bilal ibn Abi Rabah, mereka adalah orang-orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran tapi hatinya tenang dengan keimanan. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabihi, amin. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari murkanya serta dari pedihnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dari pembatal-pembatal keislaman. Jadi seorang muslim itu ya, secara umum seorang muslim, seorang mukmin itu di sorga tempatnya, dan seorang yang kafir itu tempatnya di neraka. Tinggal dirinci seorang mukmin yang bagaimana. Tentunya seorang mukmin yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia tahu perkara-perkara yang dilarang, dia meninggalkannya, menjauhinya. Ketika dia memahami perkara-perkara yang diperintahkan, maka dia mengamalkannya, beribadah serta mentaatinya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, selesai. Dari kitab Nawaqidul Islam Al-Asyarah, pas 10 hari. Kata mana Bu Umar? Kapan kita? Des. Besok belajar sama Bu Umar, berarti kalau ini sudah khatam insyaallah. Gitu Bu Umar insyaallah ya. Insyaallah. Senang rasanya, saya juga senang banget. Senang banget lulus khatam, senang banget rasanya. Bunang apa? Soalnya rasanya kayak kesel, tapi apa namanya? Kesel lagi kesel ora. Orang sia-sia itu sukses kan gitu. Alhamdulillah rampung. Coba kalau misalkan baru 3 mandek, lah harus kita pipis mandek, bebek tutup, bang, wis buka apa maning buka ke. Alhamdulillah kita selesai, dan semua itu dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar dan salahnya, ya, saya mohon maaf. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ada kekurangannya, kekeliruannya, tidak lain dan tidak bukan itu karena kekurangan ilmu. Dan saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Berarti setelah ini selesai dulu, ambekan dulu, ya kan? Kemudian yes, nanti gimana lah, insyaallah taala, semoga memberi manfaat kepada saya pribadi, karena saya juga jadi, saya jadi murojaah maksudnya di rumah. Wah, apa ini? Cari-cari referensi, ya kan? Oh, Syekh Fulan, Syekh Alan, begini. Mungkin malah cari referensinya lebih lama daripada menyampaikannya. Nah, tapi rasanya puas itu. Wah, ya. Salah satu kitab dulu, kalau kita salah satu kitab langsung nasi goreng karo mie kuah itu. Selesai jadi santri itu belajar akidah wasitiyah misalkan. Akidah wasitiyah. Dulu ulangan-ulangan santri. Nah, ulangan dari halaman ini sampai ini, dari halaman ini sampai ini. Jadi ulangan bisa sampai 5 kali itu. Setelah 5 kali ulangan satu kitab ulangan. Sret. Satu kitab ulangan matennya diulangkan. Waduh, mumet jadi koyo diwarik-warik sisan gitu. Warik-warik sisan. Barkui kan wis plong banget kan, artinya wis alhamdulillah aku wis rampung ya. Kasih ketemu maning insyaallah. Kita akan buka lembaran lagi yang baru. Nah, biasanya terus bikin acara. Apa sing wong ngapak gawe lanting apa gawe budin goreng apa-apa sing wong Makassar gawe apa misalnya. Artinya senang. Alhamdulillah semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.